أنفسنا وسيئات أعمالنا لا يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار حاضرين رحمكم الله. Segala puji milik Allah semata, Rabb yang tiada sembahan yang berhak diibadahi kecuali Ia, Subhanahu wa Ta'ala, atas segala limpahan karunia-Nya yang tiada terhingga. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, "Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard, wasbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah." Tidaklah kalian perhatikan, sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk kalian apa yang ada di langit dan di bumi ini dan mencurahkan, menyempurnakan nikmat-Nya yang lahir dan yang batin untuk kalian semua. Nikmat lahir dan batin hanya dari Allah semata. Maka hanya kepada-Nya kita memuji, maka hanya kepada-Nya kita mengagungkan-Nya. Hadirin rahimakumullah, keimanan, kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa menyelesaikan puasa Ramadan adalah di antara nikmat yang besar itu. Setelah mensyukurinya, jangan lupa untuk memperbanyak istighfar. Semoga berbagai kekurangan dalam pelaksanaan ibadah tersebut, juga kekurangan kita dalam syukur, akan tertutup dengan banyaknya istighfar tersebut. Karena seorang hamba yang saleh, ia akan selalu mengiringkan amal salehnya dengan istighfar. Ia mengakui tentang berbagai kekurangannya dalam pelaksanaan ibadahnya, bukan justru ujub atau bangga diri, dan merasa memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti inilah Allah sifati hamba-hambanya yang saleh dalam banyak ayatnya. Di antaranya Allah berfirman, "Kanu qalila minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun." Mereka orang-orang yang saleh sedikit tidur di malam harinya untuk menegakkan salat malam, dan pada akhir malamnya di waktu sahur menjelang terbit fajar mereka mohon ampun, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah selesai dari salat malam, setelah selesai dari munajat kepada Allah, setelah selesai dari bertahajud kepada-Nya, mereka mengiringkan dengan istighfar. Hadirin rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menutup kekurangan kita dalam pelaksanaan ibadah tersebut dan mengampuni berbagai kekurangan kita dengan memperbanyak istighfar. Hadirin rahimakumullah, Ramadan telah meninggalkan kita. Ada rasa haru dalam hati saat berpisah dengan bulan yang berkah ini. Semoga Allah menerima amal ibadah kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan Ramadan dalam keadaan yang lebih baik, sehat, kuat dalam ketaatan, penuh dalam curahan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah para ulama membimbingkan, mereka senantiasa memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam Lathaiful Ma'arif karya Ibnu Rajab Al-Hammali rahimahullah, qala al-mu'alla min fadl, kana salaf yad'una Allah sittata ashhur an yuballighahum Ramadan, thumma yad'unahu sittata ashhur an yataqabbalahu minhum. Al-mu'alla min fadl rahimahullah mengatakan, dahulu para ulama salaf mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 6 bulan agar dipertemukan dengan Ramadan. Kemudian mereka berdoa 6 bulan berikutnya agar Allah menerima ibadah mereka di bulan tersebut. Qala Yahya bin Abi Katsir, kana min du'aihim, Allahumma salimni ila Ramadan wa tasallamhu minni mutaqabbala. Yahya bin Abi Katsir rahimahullah mengatakan, di antara doa mereka adalah, "Ya Allah, sampaikanlah aku kepada Ramadan dan terimalah ibadahku di bulan tersebut dengan sebaik-baiknya." Hadirin rahimakumullah, Ramadan telah berlalu. Seiring jatah umur kita yang semakin berkurang berbanding lurus dengan hari demi hari yang mendekatkan kita kepada kematian, maka renungilah perjalanan kita ini. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad Demikian pula Imam Tirmidzi, dan beliau mensahihkannya dari sahabat Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-kayyis man dana nafsahu wa 'amila lima ba'da al-mauti wal 'ajiz man ittaba nafsahu hawahu wa tamanna 'ala Allah amani." Diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya orang yang cerdas, mereka yang selalu melakukan muhasabah atas dirinya dan beramal dalam menyambut kematian, sementara orang yang lemah, mereka adalah yang memperturutkan hawa nafsunya, kemudian berangan-angan, berandai-andai untuk mendapatkan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Abi Syaibah rahimahullah dalam musannafnya menyebutkan melalui jalur Abdullah bin Mubarak bahwa Al-Hasan Al-Basri memberikan wejangan kepada kita semua, "Innal mu'min qawamun 'ala nafsihi yuhasibu nafsahu lillah wa innama khafal hisabu yawmal qiyamah 'ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya wa innama syaqal hisabu yawmal qiyamah 'ala qaumin akhadhu hadzal amra an ghairi muhasabah." Beliau mengatakan seorang mukmin adalah orang yang selalu meluruskan jiwanya. Ia paksa jiwanya dalam melaksanakan kebaikan. Ia paksa jiwanya dalam meninggalkan kemaksiatan. Ia melakukan muhasabah ikhlas karena Allah. Ketahuilah, hisab di akhirat nanti pada hari kiamat akan terasa ringan bagi orang yang melakukan muhasabah di dunia. Sebaliknya, hisab akan menjadi berat bagi mereka yang enggan bermuhasabah. Maka perhatikanlah amal di bulan Ramadan kita yang lalu untuk menggiatkan dan meningkatkan ibadah tersebut di masa setelahnya. Kita tingkatkan keilmuan kita, iman, serta buah amalannya. Jangan sekali-kali merasa hebat dengan ibadah yang telah dilakukan selama Ramadan. Sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih At-Targhib, "Laulam tutnibu la khasyitu alaikum ma huwa asyad minhu wa huwa al-'ujub." Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Seandainya kalian tidak melakukan dosa-dosa, sungguh aku telah mengkhawatirkan atas kalian yang lebih besar daripada itu, yaitu ujub, yaitu bangga diri. Apalagi segala kemudahan ibadah yang kita lakukan tidak lain dan tidak bukan adalah karena taufik, kemudahan dari Allah semata." Lalu dari sini mana kita bangga diri? Jujurlah dalam bermuhasabah, jujurlah dalam introspeksi diri. Karena sesungguhnya orang-orang yang jujur pun mereka akan ditanya besok pada hari kiamat. Lihat al-sadiqina sidqihim wa 'andalil kafirina 'adzaban alima. Agar Allah SWT kelak akan menanyakan kepada orang yang jujur tentang kejujuran mereka dan menyediakan bagi orang-orang yang kafir azab, siksa neraka yang pedih. Ya, orang-orang yang jujur mereka akan ditanya, lalu bagaimana dengan orang-orang yang dusta? Allahumma salim, Allahumma salim. Hadirin rahimakumullah, baru sehari kita berpisah dengan Ramadan. Semoga pesan-pesan puasa bisa kita tangkap untuk mewujudkannya dengan baik dalam kehidupan, yaitu menjadi insan yang bertakwa, menghambakan diri dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebulan penuh jiwa telah ditempa dengan makna ibadah. Ya, itulah kehidupan yang hakiki, kehidupan dalam penghambaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan Ramadan yang agung adalah agar seseorang sadar tentang limpah nikmat yang tiada terhingga dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian mensyukurinya, qanaah, dan mengikis sifat rakus di dalam jiwa. Puasa menyadarkan kita tentang hal tersebut. Ketika kita menahan letih, menahan diri dengan letih dan payah, lapar dahaga saat puasa, itu hanya sifatnya sementara. Karena ketika tiba waktu berbuka, seolah hidangan apapun yang kita inginkan bisa ada di depan kita. Memang nyatanya kita hidup dalam kecukupan, bahkan keadaan yang berlimpah. Padahal di sana banyak orang-orang yang tidak punya. Sekali makan dan seringnya hidup dalam keadaan lapar. Jangankan rumah yang kuat dan kokoh, tempat berteduh pun mereka tidak punya. Lalu bandingkan dengan keadaan kita. Namun kita seringnya lupa dengan keadaan ini. Kita bahkan selalu merasa sempit dan serba kekurangan. Lihatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panutan bahkan pemimpin umat manusia, pemuka para nabi dan rasul, sahabat Abu Abbas Sahal bin Sa'ad Sa'idi radhiyallahu taala anhuma, menyebutkan dalam riwayat At-Tabarani dan disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Targhib, "Ma syabi'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi yawmin sab'ataini hatta faraqal dunya." Tidaklah Rasulullah kenyang dalam sehari hingga dua kali sampai beliau meninggalkan dunia. Lihatlah pula dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, Ummul Mukminin, ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, pernah bercerita kepada Urwah bin Zubair, putra dari saudari beliau Asma binti Abi Bakar, "Ibna ukhti, in kunna lanandur ilal hilal summal hilal, thalathata ahillatin fi syahraini, wa ma uqidat fi abyati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam narun. Wahai putra saudariku, dahulu kami melihat hilal datangnya bulan baru, kemudian hilal kedua, kemudian hilal ketiga, tiga kali hilal, yaitu dalam dua bulan berturut-turut dalam keadaan tidak ada api yang menyala di dapur Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qultu ya khalah, makana ya'ishukum? Urwah bertanya, wahai bibi, lalu bagaimana makan kalian? Qala al-aswadan at-tamr wal ma. Aisyah menjawab, al-aswadan, kita hanya makan kurma dan air, kecuali ketika ada tetangga dari Ansar yang mengirimkan susu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maka kami bisa meminumnya. Dan inilah pula kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar, dari sahabat Umar bin Al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengisahkan, dakhaltu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa muttaji'un ala hasirin fajalastu fa'adna wa alaihi zarahu wa laisa alaihi ghairuhu. Aku pernah masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ketika itu beliau berbaring di atas tikar, aku duduk mendekat dan beliau hanya mengenakan sepotong kain, tidak memiliki selainnya. Wa idzal hasiru qad athara bi jambihi. Tikar itu pun telah membekas di bagian sisi tubuh beliau yang mulia. Fa nadartu basari fi khizanati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa idza ana bi qabdatin min sya'irin nahwi sa' wa mithlihi qaradan fi nahiyatil ghurfah wa idza ufikun mu'allakun. Mataku berkeliling di ruangan yang tidak besar itu. Aku melihat isi rumah beliau. Di sana hanya ada segenggam gantung seukuran sok atau semisalnya. Juga ada bahan baku untuk menyamak kulit di sudut kamar. Di sudut tergantung pula kulit yang belum tersempurna disamak. Qala fabtadarat aynaya. Umar mengatakan, seketika itu air mataku tumpah, tidak tertahan lagi. Qala mayubkika ya Ibn al-Khattab. Apa yang membuat kau menangis wahai Ibn al-Khattab? Maka beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, mali wal abdi wal hasir qad athara fi jambika. Wahai Nabi Allah, kenapa aku tidak menangis sementara tikar ini telah membekas di tubuh Anda? Wa hadhihi khizanatuka la ara fiha illa ma ara. Dan inilah rumah Anda, aku tidak melihat isinya kecuali ini saja. Wa dzaka qaisar wa kisra fi thimari wan nahar. Padahal di sana penguasa Romawi dan Persia, mereka berada di kebun dan sungai-sungai, yaitu kemegahan dan kenikmatan dunia. Wa anta Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa safwatuhu wa hadhihi khizanatuka. Sementara Anda adalah utusan Allah, Anda adalah pilihannya, dan inilah rumah tempat tinggal Anda. Qala ya Ibn al-Khattab, ala tarza an takuna lana al-akhirah wa lahumud dunya? Wahai Ibn al-Khattab, tidakkah engkau ridho bagi kita akhirat dan untuk mereka dunia? Inilah kehidupan beliau. Masihkah kita mengeluhkan tentang kehidupan kita, padahal keadaan kita sangat lebih daripada beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang yang bisa mengambil pelajaran dari tarbiyah Ramadan ini, menjadi seorang hamba yang pandai bersyukur, memiliki sifat qanaah dan dijauhkan dari sikap rakus dan ambisius dari kehidupan dunia. Hadirin rahimakumullah, di hari pertama kita berpisah dengan bulan Ramadan, kita berkumpul semuanya dalam satu keadaan yang sama, bersimpuh tunduk dalam keagungan Allah Subhanahu wa taala di tanah lapang ini, di hari yang semakin panas matahari menyengat membakar. Maka ketahuilah, ingatlah bahwa kejadian di mahsyar nanti pada hari kiamat sangat dahsyat. Semua manusia dikumpulkan, matahari didekatkan. Maka bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Takwa yang jujur, bukan hanya di lisan, namun tandas dalam hati dan disertai amalan nyata. Ya, salah satu wujud takwa adalah dengan sedekah. Sedekah yang ikhlas bisa mengikis sifat tamak dan rakus. Sedekah yang ikhlas pun bisa menghilangkan sombong dan angkuh, bahkan berpahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, terutama saat menghadapi dahsyatnya mahsyar. Perhatikanlah berita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, "Ma minkum ahadun illa sayukallimu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah seorang pun di antara kalian kecuali pasti akan diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada penerjemah antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Fa yanduru aymana minhu fala yara ila ma qaddama. Dia melihat ke kanannya, tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Fa yanduru asyama minhu fala yara ila ma qaddama. Dia melihat kepada kirinya, tidak melihat kecuali amalan yang telah dia lakukan. Fayanduru baina yadayhi fala yara ila an-nar tilka wajhihi, maka dia melihat ke depannya, dia tidak melihat kecuali neraka di hadapannya. Fattakun nar walau bisyikit tamrah, maka takutlah kalian kepada neraka walaupun sekedar sedekah dengan setengah biji kurma. Lihatlah kehebatan sedekah bisa menjadi sebab pelakunya diselamatkan dari neraka. Lihatlah pula dorongan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bersedekah walaupun setengah butir biji kurma. Hadirin rahimakumullah, bahkan dalam kesempatan khutbah Id, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memperingatkan wanita secara khusus dari ancaman neraka, dan sekaligus beliau memberikan solusinya dengan sedekah. Maka dengarkanlah terkhusus kalian wahai kaum wanita, dalam riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi adha au fitrin ilal musalla famarra ala nisa. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam melaksanakan sholat Id di tanah lapang pada hari Idul Adha atau Idul Fitri, beliau memberikan nasihat khusus kepada kaum wanita. Qala ya ma'asyaral nisa tasaddaqna fa inni uridukunna aktsara ahli an-nar. Wahai sekalian wanita, bersedekahlah, sungguh telah diperlihatkan kepadaku bahwa kalian adalah mayoritas penduduk neraka. Kunna wa bima ya Rasulullah, mereka bertanya, kenapa wahai Rasulullah? Qala tukfirna la'an wa takfurna al-ashir, karena kalian banyak mengeluh dan mengingkari kebaikan suami. Maraitu minnati sati aqlin wa dinin adhab lilubir rajul alhazim min ihdakunna. Aku tidak melihat orang yang kurang akal dan agamanya namun lebih mampu menghilangkan keseimbangan akal seorang laki-laki yang kokoh daripada kalian. Qulna wa ma nuqsanu dinina wa aqlina ya Rasulullah, mereka bertanya, apakah gerangan kekurangan agama dan akal kami wahai Rasulullah? Qala alaysa shahadatul mar'ah mithla nisfi shahadatir rajul? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani aqliha, bukankah persaksian wanita adalah setengah persaksian laki-laki? Benar kata mereka, itulah kekurangan akal wanita. Alaysa idza habat lam tusalli wa lam tasum? Qulna bala. Qala fadzalika min nuqsani diniha, bukankah ketika haid wanita tidak salat, tidak pula puasa? Benar kata mereka, itulah kekurangan agamanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lihatlah, dengan sebab sedekah Allah SWT telah melindungi atau Allah akan melindungi dahsyatnya mahsyar dan neraka. Maka selesainya Ramadan bukan berarti selesai pula sedekah kita. Walhamdulillah, kita memiliki kesempatan sedekah yang tidak dimiliki oleh orang lain. Bukankah banyak orang yang sedekah namun salah alamat dan kurang terarah, akhirnya sedikit atau bahkan tidak menuai berkah dari sedekahnya. Maka kita tekankan, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di hadapan kita terbuka pintu lebar sedekah amal jariah, di antaranya sedekah untuk tebar media melawan teroris atau sedekah untuk membangun fisik fasilitas belajar pondok kita yang bisa kita lihat di sekitar kita ini. Inilah tempat terbiah calon para dai pembela agama, pembela sunnah, mereka yang akan melawan laju fitnah komunis, syiah, teroris dan seluruh ahli bid'ah insyaallah. Sungguh kesempatan emas yang sayang dilewatkan. Ingat, ingat dahsyatnya terik matahari nanti di mahsyar. Ingat dahsyat bara api neraka nanti yang menyala-nyala. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Allahumma inna na'udzubika minan nar. Hadirin rahimakumullah, berpisah dengan Ramadan semoga bukan untuk selama-lamanya. Semoga Allah berkenan mempertemukan kita kembali dengan Ramadan berikutnya, dan kita benar-benar meraih janji Allah SWT melalui lisan Rasulnya yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Lisa'im farhatan yafrahuhuma idha aftara fariha wa idha lakia rabbahu fariha bisawmihi. Bagi orang yang puasa, mereka memiliki dua kebahagiaan. Ketika berbuka mereka berbahagia, dan apabila bertemu dengan Rabbnya berbahagia dengan pahala puasanya. Semoga Allah menerima puasa kita, melipat gandakan balasannya sehingga kita berbahagia ketika mati nanti menghadap kepada Allah SWT dengan puasa kita. Amin ya rabbal alamin. Allahumma tajawaz an sayyiatina wa taksirina wa jami'i khati'atina. Ya Allah ampunilah, maafkanlah berbagai kesalahan kami, kekurangan kami dalam penghambaan diri kepada Engkau ya Allah, dan seluruh dosa-dosa kami. Allahumma taqabbal siyamana wa qiyamana wa jami'i ibadatina. Ya Allah terimalah puasa kami, salat malam kami dan seluruh amal ibadah kami. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.